Hadirin sekalian dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Kemarin saya menyatakan bahwa hari Senin mau kita adakan demo ya, karena sudah arogansi pengembang daripada PT Sinari, ya, perumahan Sinari itu adalah PT Argun Wisatria. Saya memberikan tawaran, pondok saya tutup atau perumahan itu ditutup. Tapi alhamdulillah sekarang perumahannya sudah ditutup, berarti pondoknya terus, majelis taklimnya terus. Karena itu berarti besok demo gak ada, sudah ditutup perumahannya. Saya ceritakan kronologisnya, pantas gak saya ngamuk itu. Jadi dulu itu si Arif ini, pengembang perumahan ini, datang kepada saya minta izin. Oh iya gak apa-apa, saya perlu tonggo, saya perlu tetangga. Karena sawah semuanya di sini, boleh. Saya tanda tangani, yang benar cuma cara kerjanya lo ya. Oh iya, iya Habib. Udah tanda tangan. Udah bekerja, loh, usaha model perumahan ini kok enggak ada batasnya gitu loh. Biasanya perumahan-perumahan kan ada batas keliling, tembok keliling, ini kok enggak ada batasnya. Saya tegur. Waktu itu kepala desanya kalau enggak salah Pak Ahmad. Duh, kok enggak ada nih batas keliling ini? Ditegur sama Pak Ahmad, enggak ada batas keliling katanya. Loh ada itu, masa enggak ada batas keliling? Minimal kan ada batas-batas supaya tidak ada penyerobotan tanah begitu. Walhasil sampai kita difitnah saat itu akan menggelar massa, padahal enggak. Ada beberapa oknum yang ikut ada di situ. Saya pikir saya tidak kepingin rame, yang penting saya tidak diganggu, selesai. Beneran, dapat sekian tahun, orang-orang tidak tahu batas-batasnya. Akhirnya nyerobot tanah milik pondok. Karena memang tidak ada batasnya. Mulai saya protes, kok begini? Sampai akhirnya diukur bukan satu rumah, 26 rumah. Gitu loh. Bahkan ada yang mengambil sampai 80 cm. Loh tanah pondok Pak, kalau tanah saya halalkan gak ada masalah. Ini pondok bukan milik saya. Ini milik Anda semuanya. 1 cm bukan ada milik saya. Saya hanya pengelola. Saya protes keras, enggak benar. Gimana kalau diganti duit? Saya enggak butuh duit. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Bongkar dan bangun mereka kembali. Mau dibongkar tapi enggak dikasih ganti rugi warga, padahal warga enggak tahu masalah itu, gitu loh. Arogan. Alhasil lama-kelamaan kok saya jengkel. Saya datang ke sana kurang tidak digubris. Saya datang situ tidak gubris. Sampai kita mulai ada, kita tutup dulu, masih ingat ada 100 orang kira-kira menutup ada di situ. Akhirnya Bapak Kapolres mendudukkan bersama-sama dengan si Arif tadi itu, kita udah akan ditangani. Dalam satu bulan ini akan dibongkar dan akan dibangun sampai 3 bulan selesai. Tanda tangan Kapolres jadi saksi. Camat juga jadi saksi. Loh, itu tidak dilaksanakan. Mentang-mentang lagi. Mentang-mentang lagi ini orang, tidak dilaksanakan. Loh, sampai 6 bulan pegel saya. Wah kalau begini kan gak enak ini. Jangan-jangan banyak pengembang yang model demikian. Gak taunya Pak, ada peraturan daripada bupati, setiap perumahan itu ada tembok keliling 3 meter. Loh, ini loh yang saya kecewa ini. Oh, jadi tidak benar goro mulai pian ini. 7 tahun digoroi saya ini. Jengkel saya. Oh, tidak benar ini. Ini kurang ajar ini. Ini bukan karena orang Cina dengan orang Arab atau dengan orang Jawa. Ini orang dolim. Di sekitar sini banyak pabrik milik orang Cina kan? Aman, gak ada masalah. Tanya sama mereka. 1 sen pun saya tidak pernah minta duit. Di sebelah utara sini ada pabrik. Dulu asapnya masuk ke pondok sini. Saya panggil yang punya. Pak, asapnya itu ganggu sama kita. Tolong dibenarkan. Anu Habib, saya pengin ngasih setiap bulannya bantuan untuk pondok. Saya enggak minta itu. Itu pabriknya sampean buat bangunan yang standar yang sekiranya asapnya enggak sampai sini. Itu aja permintaan saya. Enggak usah kasih. Oh, gitu Beb. Ya, ya, ya. Udah dibangun bagus. Dapat kira-kira 2 bulan kawulnya datang ke sini. Saya panggil. Langsung sebelum sampai, oh Beb ini Beb ya, iya. Oh, berarti ini ada keterlambatan untuk pengangkutan kawul ini. Langsung ditangani, lu bagus. Malah waktu itu saya ngomong, kalau saya dikasih, saya minta 1. Apa Habib? Saya akan siap kasih. Saya minta 1. Kalau sholat Jumat, jangan dilarang pegawainya. Izinkan untuk sholat Jumat. Oh iya, siap Habib. Kami kasih waktu kok untuk mereka sholat Jumat. Gak pernah Pak saya. Malah ada yang di mana itu ya, ada salah satu di antara itu datang ke sini pas dia naik mobil turun waktu kami bangun di sini. Habib minta apa Beb? Semen. Saya dari hati ingin bantu. Enggak, terima kasih. Kalau saya perlu saya akan datang sama sampean. Sebelum saya minta jangan dikasih. Pak, alhamdulillah. Bangunan pondok ini belum pernah minta bantuan kepada siapapun, walaupun kepada pemerintah. Saya jaga, saya tidak ingin mengganggu siapapun. Tapi saya mohon sama Allah, alhamdulillah kasih lancar. Hah? Alhamdulillah kasih lancar. Tahukah celengan yang Anda beber itu, yang Anda beri tadi itu bukan untuk apa-apa. Ini loh jadinya diantaranya salon, kemudian kopi yang Anda minum itu bukan untuk pribadi saya. Templean yang saya sampai saya terima itu ada saya kumpulkan sampai yang ada di Masjid Jame' sampai terjadi beberapa plasma. Alhamdulillah Allah kasih cukup, nggak sampai minta-minta. Ada apa saya mau menarget, saya bukan preman. Jadi saya merasa didolimi, ini tidak benar ini fitnah ini. Karena itu saya bersikap demikian. Saya bukan mau show off, ini loh Habib Taufik kuat. Sombong namanya itu, orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah. Saya tidak ingin jadi orang yang sombong. Tapi saya tidak mau orang yang sombong itu semena-mena. Tawaduk kepada orang tawaduk wajib hukumnya. Sombong kepada orang yang tawadhu haram hukumnya. Tawadhu kepada orang yang sombong hina namanya. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah penting supaya tidak semakin jadi orang yang sombong dari itu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi supaya dia sadar kamu tidak bisa menginjak-injak martabat warga Pasuruan dengan hartanya kamu. Kita semuanya bukan budak. Karena itu, ini satu pelajaran bagi kita semuanya. Ojo gampang kamu itu mendatangkan investor yang cari keuntungan di Pasuruan tapi dengan cara merugikan warga Pasuruan. Enggak benar. Kasihan itu penduduk perumahan Sinari juga. mereka juga terdolimi sebenarnya. Tapi yang jelas urusannya sudah selesai, alhamdulillah pemerintah sudah mencabut izinnya. Karena itu tugasnya kepala desa. Tugasnya kepala desa jangan sampai ada aktivitas lagi. Kalau enggak berarti Anda yang melanggar berarti. Ada di tangan saya ini pencabutan izin. Tugas Anda sekarang melarang segala aktivitas yang ada di sana. Dan tidak boleh ada penjualan atau pembangunan rumah lagi ada di situ sampai masalahnya selesai. Dan tetap saya gugat ada di pengadilan. Bukan saya mau main-main. Supaya tahu diri ini orang yang sombong ini, yang sering mempergunakan hartanya untuk mendolimi orang. Jadi insya Allah ini semuanya tidak perlu kita demo. Ini Pasuruan ini kita cintai. Pasuruan ini kita cintai. Alhamdulillah selama ini kan kondusif Pasuruan, gak ada demo macam-macam. Lah kok mau dirusak dengan satu orang gitu loh. Kan kurang ajar ini. Kalau kita ibaratkan Pasuruan ini rumah yang indah, ada taman-taman yang indah, ada pohon-pohon yang indah, ada bunga-bunga yang indah. Penghuni rumah seneng, penjaga rumah seneng, security keamanannya juga seneng. Cuma ternyata ada satu tikus di situ. Tikus ini mengganggu keamanan ini, meresahkan. Sahibul bait bingung gimana caranya tikus ini supaya gak ada di rumahnya. Gimana? Keamanan tukang kebun juga bingung gimana ini supaya tikus ini gak ada di sini. Alhamdulillah ternyata datang kucing saat itu. Dengar suaranya kucing, dengan gerengnya kucing, tikusnya akhirnya lari dari rumah sih. Situ lega sahibul baitnya, lega keamanannya, tukang kebunnya lega. Begitulah yang terjadi di Pasuruan ini. Bingung semuanya gimana nih cara untuk ngatasi Arif ini. Yang datang ke Pasuruan kok membuat semena-mena begini nih. Bingung semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah tikusnya hilang. Cuma gak enaknya saya jadi kucingnya dari sini. Karena itu tetap kita jaga. Gak perlu kita ada demo supaya Pasuruan tetap kondusif. Jangan karena satu orang akhirnya kacau. Tapi semuanya tadi itu sebagai pelajaran. Hati-hati kepala desa, jangan asal orang kamu masukkan untuk bekerja ada di sini. Catat semuanya, jangan sampai merugikan masyarakat yang ada di desa sini. Begitu juga kepala desa yang lainnya, camat juga begitu, DPR juga begitu. Kalau ada keluhan daripada masyarakat, rungokno, jangan sampai ditunda-tunda. Orang sakit itu kalau tertunda pengobatannya semakin parah sakitnya. Orang kalau sudah tertekan, kalau tertunda tidak diatasi, jadi anarkis nantinya. Anarkis itu terjadi gara-gara kok ndak krungu. Kamu ndak mau mendengarkan suara rakyat. Begitu juga keamanan, langsung ditangani. Kasian. Jangan nanti akhirnya jadi oknum yang kamu itu keluar. Orang itu membayar kamu untuk supaya aman. Lah kok tambah resah? Nah, karena itu jadilah kamu dari itu orang yang baik. Nah, kita harus kerjasama. Alhamdulillah kita kerjasama dari dulu. Ulama, umara, aparat, Pasuruan aman dari dulu. Karena itu gak perlu kita adakan demo lagi. Yang penting sudah ditutup. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi satu pelajaran bagi kita untuk supaya kita bisa menjaga Pasuruan sebagai kota santri yang insya Allah menghantarkan daerah yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, udah dijamin. Walau anna alal gura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, berkah dari langit diturunkan oleh Allah, berkah dari bumi dikeluarkan oleh Allah, berkah dari langit insyaallah aman dari bahaya banjir macam-macam daripada malapetaka dari langit, berkah dari bumi hasilnya insyaallah bagus semuanya. Nah kalau sudah turun hujan tapi acur kabeh, kemudian hasil bumi ternyata gagal semuanya, enggak berkah, koreksi. Kenapa? Loh, jangan-jangan kamu mengadakan maksiat ada di kota Pasuruan. Jangan-jangan kedoliman yang merajalela ada di kota apa? Pasuruan. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya selamat. Amin Allahumma. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kesadaran bagi yang lupa. Allah memberi bimbingan bagi orang yang hatinya tidak baik. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Bagi aparat-aparat yang bisa menjaga keamanan kita, kita doakan mereka yang dengan tulus ikhlas menjaga keamanan kita, Allah berikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pelajaran juga bagi semua pengusaha-pengusaha, jangan anda zalim kepada orang yang lemah, karena anda menjadi orang yang berhasil adalah berkat orang-orang yang lemah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi, masalahnya sudah selesai, tapi yang jelas harus dikontrol. Tinggal sekarang tugas daripada desa dan kecamatan untuk tidak boleh lagi mengoperasikan PT Perumahan Sinari untuk diteruskan sehingga permasalahan betul-betul clear dan selesai. Dan semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.